أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian salah satu usul, dan kini sudah pada sampai ke bab baru, yaitu antum nih yang bikin yang barok, itu udah antum yang baca semua, jelasin cara pulang lah mau berangkat. Aku udah nyari mana ya. Ayo dalilul khauf. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Asyarhu ba'da dzalika syara'a al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ajzala lahu al-mathubatu al-mathubata fi bayani adillati kaunihi tilka al-masaili alladhi dzakara minal ibadati kal khaufi war-raja'i war-rughbati wal khusyu'i wat tawakkuli wad dhabhi wan nadari ila akhirih. Faka'anna qailan qala mad dalilu ala anna hadhihi minal ibadati allati man sarafaha li ghairillahi azza wa jalla kafara. Fa ata rahimahullahu bil adillati ala dhalika wa hiya fi hadhil mas'alati ala naw'aini al-awwalu an yastadilla bidalilin yuthbitu kauna tilkal mas'alati minal ibadati fa yuthbitu kaunal khawfi minal ibadati wa yuthbitu kaunar raja'i minal ibadati fa idza thabata kaunuhu minal ibadati istadalla bil adillatis sabiqati ka qawlihi subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama addu'a huwal ibadatu du'a'u huwal ibadatu addu'a'u mukhul ibadati wa qawlihi azza wa jalla innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa nahwiha minal adillatil 'amati bi anna man tawajjaha bil adillati li ghairillahi fa huwa ibadati bila ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al khauf. Kemarin kan sudah disebutkan ya jenis-jenis ibadah, sampai Syekh menyebutkan siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah ini kepada selain Allah, termasuk diantaranya al khauf, takut. Nanti juga akan disebutkan jenis takut yang di situ adalah ibadah, maka dia musyrik kafir. Ya, wa dalil khauf adalah ibadah, ialah firman Allah Ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah padaku jika kalian beriman. Nah, kata Syekh, ba'da zalika syara'a, ya setelah itu syara'a al-mu'allifu, yaitu mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai rahimahullah Ta'ala wa anzalalahu al-masubata. Ya, dan semoga Allah mengkaruniakan pada beliau pahala fi bayani adillati kauni tilkal masail. Ya, beliau memulai di sini menjelaskan tentang dalil-dalil bahwasanya permasalahan-permasalahan allati dzakara yang telah beliau sebutkan minal ibadati dari berbagai ibadah, kal khaif wa raja wa raghbah wa rahbah. Ya, semisal khauf, harapan, raghbah, rahbah, ini sama maknanya ya, seperti khauf dan raja. Wal yaitu raghbah ya. Harapan, rahbah, takut juga, khusyuk, tawakul, bertawakal, dzabah, menyembelih, wan nazar, menyanda, bernazar ila akhirih dan seterusnya. Fa ka'anna qailan qal, maka seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan madalilu ala anna hadhihi minal ibadati allati man sarafaha li ghairi lahi kafara. Seakan-akan beliau mengatakan, apa itu dalil bahwasanya ibadah-ibadah ini yang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka dia kufur. Fa'ata rahimahullah ta'ala, maka beliau mendatangkan bil adillati ala dalik, dalil-dalil akan tersebut. Wahia fi hadil mas'alati ala nawain. Nah, dalam masalah ini ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, ayastadila bidalilin yusbitu qawna tilkal mas'alati minal ibadah. Beliau berdalil ya, dengan dalil yang menetapkan bahwa permasalahan ini adalah ibadah. Ketika beliau menyebutkan khauf adalah ya, di antara ibadah adalah khauf, maka beliau menyebutkan dalilnya, khauf adalah ibadah. Wa yusbitu qawnar roja'i minal ibadah. Beliau juga menetapkan bahwasanya status roja', harapan, itu adalah ibadah. Fa'idha sabata qawnuhu minal ibadah. Ya, apabila telah valid keadaannya ini, bahwasanya yang beliau sebutkan tawakal, menyembelih dan seterusnya itu adalah ibadah, istadalla bi adillatis sabiqah. Maka beliau berdalil dengan dalil sebelumnya, ka qaulihi, semisal firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Jadi berdalil lagi dengan dalil sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah pemberian ibadah kepada selain Allah. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Setelah Allah sebutkan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, maka doa Allah namakan adalah ibadah. Wa nahuha, dan semisalnya minal adillatil ammah, dari dalil-dalil umum, bi anna man tawajjaha bil ibadati li ghairi lahi fa huwa musyrikun. Ya, yaitu yang barang siapa menghadapkan dirinya kepada selain Allah dengan ibadah, dia menghadapkan kepada selain Allah dengan menghadapkan dirinya dengan ibadah, maka dia musyrik. Nah, fadhal Syekh Abdul Majid. Idan Bismillahirrahmanirrahim. Idzan an-na'u al-awwalu mutarakkibun min syai'aini. Al-awwalu ayyuqama ad-dalilu 'ala anna hadhihi al-mas'alata min al-ibadati. Min al-ibadati ay 'ala anna al-khawfa min al-ibadati wa raja'a min al-ibadati. Athani, fa idza istaqama ad-dalilu wal istidlalu ala anna hadhihi al-mas'alata min al-ibadati istadallalta bi adillati al-amati ala anna man sarafa shay'an min al-ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Athani khasun athan khasun wa huwa anna kulla naw'in min tilka an al-anwa'i lahu dalilun khasun yusbitu an sarafahu li ghairi yusbitu anna man anna sarafahu anna sarafahu li ghairi llahi azza wa jalla syirkun wa in wa annahu yajibu ifradu al-maula azza wa jalla bidzalika an-naw'i min anwa'il ibadati wa hadha mimma yanbaghi ayatanabbaha lahu qalibul ilmi fi maqamati al-istidlali li'anna tanwi'a al-istidlali indal ihtijaji ala khurafiyyina wal kuburiyyina washbahihim mimma yuqawi al-hujjata fatunawwi'u al-istidlalu marratan fatunawwilu al-istidlala marratan bi adillatin mujmalatin wa marratan bi adillatin mufassalatin wa marratan bi adillatin 'amatin wa marratan bi adillatin khassatin hatta la yutawahhamu annahu laysa hatta la yutawahhama annahu laysa thamma illa dalilun wahidun yumkinu ay yunazi'a al-mustadilla bihi al-fahm yumkinu ay yunazi'a al-mustadillu bihi al-fahma. Ayu nazi'a al-mustadila mustadilu bihi al-fahmu. Fa'idha nawa'ataha nawa'ataha soratil hujjatu aqwa wa burhanu ajala. Nah, baik. Idan kalau begitu an-naw'ul awal, jenis yang pertama, ya, mutarakkibun min syai'ain, itu tersusun dari dua hal, yaitu dalil yang pertama apa? Berdalil menetapkan semua yang disebutkan oleh syekh itu adalah ibadah. Takut adalah ibadah, harapan adalah ibadah, menyembeli adalah ibadah. Yang pertama, ayyuqama ad-dalil. Dalil itu harus didudukkan dulu, ditegakkan dulu. Ala anna hadhil mas'alata minal ibadah. Bahwasanya masalah-masalah yang disebutkan tadi, takut, harap, menyembelih, nazar, itu adalah ibadah. Ay, ala annal khawfa minal ibadah, warroja minal ibadah. Ini harus didudukan dulu. Takut adalah ibadah, roja adalah ibadah, doa adalah ibadah. Asani baru yang kedua. Faidha staqama ad-dalilu wal istidlalu ala anna hadhil mas'alata minal ibadah. Maka apabila telah jelas ya dalil dan pendalilan bahwasanya permasalahan tadi adalah ibadah, maka baru istadlalta bil adillati al-amma, maka baru anda beristidlal dengan dalil-dalil umum ala anna man sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah fahuwa musyrikun, bahwa siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia musyrik. Nah, ini yang kedua. Taib, berikutnya yang kedua dari ya masalah yang tadi dibagi dua. Yang pertama tadi seorang berdalil akan dengan dalil yang menetapkan bahwasanya doa adalah ibadah dan seterusnya. Nah, berikutnya kekhususan khasun. Wa huwa anna kulla naw'in min tilkal anwa', bahwa masing-masing dari jenis-jenis tadi ya, jenis-jenis yang disebutkan oleh Syekh, ibadah, tawakal, harap, takut, menyembelih, lahu dalilun khasun. Dia memiliki dalil khusus. Yusbitu anna sarfahu li ghairillah syirkun. Ya, dalil khusus di sini yang menetapkan bahwa dipalingkannya jenis ibadah tadi kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa annahu yajibu ifradul maula, dan wajib diesakan al maula. Maula sini Allah azza wajal. Bidzalika an-naw' dengan jenis ibadah tadi min anwa'il ibadah. Ya, dari berbagai jenis ibadah. Wa hadza mimma yanbaghi ayatanabbaha lahu talibul ilmi fi maqamatil istidlal. Dan inilah yang harus patutnya diperhatikan oleh penuntut ilmu ketika dia mendudukkan dalil. Bagaimana dia cara berdalil? Li'anna tanwi'al istidlali indal ihtijaji, karena ya beragamnya pendalilan ketika berhujjah untuk menghadapi kaum alal khurafiyin, orang-orang khurafat, wal kuburiyin, para kuburiyun, wa asbahim dan semisalnya, mimma yukawi al hujjata. Itu termasuk diantara yang semakin menguatkan hujjah dia. Fatunawwi'ul istidlala marratan bi adillatin mujmalatin, maka anda ya meragamkan, memvariasikan pendalilan. Terkadang anda memvariasikan pendalilan dengan dalil-dalil yang global. Wa marratan bi adillatin mufassalatin, terkadang nanti juga anda bisa memvariasikan pendalilan itu dengan dalil-dalil yang terperinci. Wa marratan bi adillatin amatin, nah terkadang juga dengan dalil-dalil yang umum. Ya, wa marratan bi adillatin khassatin, juga dengan dalil-dalil yang khusus. Hatta la yutawahhama ya annahu laisa sama illa dalilun wahidun, hingga nanti tidak diasumsikan bahwa itu enggak punya dalil kecuali cuma dalil satu aja. Tidak demikian. Ya, akan haramnya memberikan doa kepada selain Allah itu ada empat jenis dalil. Dalil umum, dalil khusus. Ya, kemudian dalil global dan dalil terperinci. Ya. Yumkinu ayunazzi'a al-mustadillu bihi al-fahma. Yang memungkinkan orang yang berdalil dengan ini, ya, dia akan mematahkan argumentasi pemahaman kaum musyrikin dari kalangan kuburiyin, khurafiyin tadi. Fa idza nawataha, nah apabila anda sudah memvariasikan ya bagaimana bentuk pendalilan untuk membantah mereka, saratil hujjatu aqwa, maka hujjah yang anda sampaikan jadi lebih kuat. Wal burhanu ajla, jadi lebih jelas burhannya, bukti-bukti yang anda sampaikan. Nah, bisa dipahami sini ya. Fadal wakila. Bismillah. Qala rahimahullah, thumma bada asyaykhu rahimahullahu fi dhikri hadhihi al-adillati wa ba'diha minan naw'il awwali wa ba'dihā min an-naw'i tsani. Faqala rahimahullahu dalilul khawfi ay dalilu qawnil khawfi ibadatun. Qawluhu ta'ala dalilu qawnil khawfi ibadatan. Dalilu khabar qawn, beramal-amal seperti fi'il madinya dia. Dalilu qawnil khawfi ibadatan. Qawluhu ta'ala fanatakhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Fahadha dalilu ala anna al-khawfa min ghairillahi manhiyun anhu wa anna al-khawfa min Allahi azza wa jalla ma'murun bihi. Qala azza wa jalla fanatakhawfuhum naha 'anil khawfi min ghairillahi thumma qala wa khawfuni wa hadha amara umira hadha amrun bil khawfi min Allahi azza wa jalla. وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف إذا تعريف العبادة لأنه إذا أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للعبادة أنها ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu wa ma dama anna Allah azza wa jalla amara bihi fa ma'nahu annahu yuhibbuhu li annahu innama ya'muru syara'an bima yuhibbuhu wa yardahu wa fi hadhihi al-ayati dalilun min an-naw'i tsani wa huwa anna al-khawfa yajibu an yufarrida bihi Allahu an yufrada bihi Allahu azza wa jalla qala huna wa khawfuni in kuntum mu'minin faj'ana husulal imani mashrutan bil khawfi minhu azza wa jalla wa hadha fihi dalilun ala ifradillahi azza wa jalla bi hadzal naw'i minal khawfi. Baik, dibaca itu footnote nomor 1. Qala Ibnul Qayyim fi Tariqil Hijratain. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi Tariqil Hijratain hijrataini faj'ana al khawfa minhu syartan fi tahqiqil imani wa in kana syartu dakhilan fi sighati 'ala al-imani fa huwa al-mashrutu fil ma'na wal khawfu syartun fi husulihi wa tahaqquqihi wa dhalika li anna al-imana sababul khawfil hasili 'alayhi wa husulul musabbibi syartun fi tahaqquqis sababi kama anna husulal sababi mujibun li husuli musabbabihi naam fa intifa'ul imani inda intifa'il khawfi intifa'un lil mashruti inda intifa'i syartihi wa intifa'ul khawfi inda intifa'il imani intifa'un lil ma'luli inda intifa'i al illatihi fatadabburihi fatadabbarhu naam. Baik. Summa bada Syekh, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memulai fi dzikri hadil adillah menyebutkan tentang dalil-dalil ini wa ba'daha minan naw'al awwal. Dan sebagiannya dibagi jenis ibadah dari jenis yang pertama wa ba'duha min naw'is tsani dan sebagiannya dari jenis yang kedua. Ya, jenis yang pertama itu apa? Beliau menetapkan bahwasanya apa yang beliau sebutkan itulah ibadah. Dan yang kedua apa? Bahwasanya kalau ini udah ibadah berarti enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa yang memalingkan memberikan ibadah pada selain Allah maka dia musyrik. Ya. Qala dalilul khauf. Dalil khauf ai dalilu qaunil khaufi ibadatan. Itu dalil bahwasanya status khauf ini adalah ibadah. Firman Allah taala fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut pada mereka tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Hadza dalilu ala annal khaufa min ghairillah manhiyun anhu. Ini dalil bahwasanya khauf kepada selain Allah ya itu dilarang. Wa annal khaufa minallahi ma'murun bih dan takut pada Allah itulah yang diperintahkan. Qala fala takhafuhum. Ya Allah berfirman janganlah kalian takut pada mereka. Naha maka Allah melarang anil khauf min ghairillah untuk takut pada selain Allah. Ini pada takut yang masalah apa nanti beliau akan jelaskan karena nanti ada takut tabii. Ya, takut tabii semisal takut singa gitu. Ya, kalau takut istri gimana sih Marwan? Tabii bukan? Ah, beneran ini saya nanya. Nah, nanti kita akan ada pembahasan ya. Yang jelas istilah itu bukan singa. Iya. Ya, wa madama annallaha amara bil khauf, maka selama Allah memerintahkan untuk takut minhu kepadanya, kepada Allah, ya, yasduku alal khauf, ya, idan ta'riful ibadah. Maka khauf kalau begitu sudah layak untuk disebut sebagai pendefinisian ibadah. Ya, definisi ibadah itu layak masuk kepada khauf. Paham enggak di sini? Ya. Taib, barakallahu fik. Ini khauf sirri ya. Khauf sirri itu apa? Takut pada hal-hal yang hanya Allah yang mampu merealisasikan. Itu takut masuk neraka, takut celaka di masa depan, takut seret rezeki di masa depan, takut akan sakit di masa depan. Ya, takut kita dapat celaka. Ini khauf sirri. Semisal orang-orang yang datang ke tempat-tempat angker, lembah-lembah, ya, dia takut jin-jin akan memberikan mudarat pada dia, maka dia berikan persembahan atau dia takut gitu. Ya, dia lewat cupu larang dia takut. Ya, dia teriak-teriak, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ya. Dia takut di masa mendatang berapa meter setelahnya atau berapa kilo setelahnya dia celaka kalau dia enggak mengucapkan kalimat-kalimat persembahan tadi kepada Prabu Siliwangi, pujian. Nah, dia takut begitu, itu namanya tau khauf sirri. Enggak ada yang mampu untuk merealisasikan apa yang dia takuti tadi kecuali Allah. Enggak ada yang mampu menimpakan itu semua kecuali Allah. Nah, tapi kalau takut sama singa itu bukan ibadah. Tabii, takut sama anjing galak ya. Takut sama istri galak. Nah, ini ya nanti ada penjelasannya. Istri galak disamain sama anjing galak. Bahayalah. Nah. Li'annahu id amara bil khaufi minhu. Karena tatkala Allah memerintahkan takut kepadanya. Fa mana dzalik? Ya, maka maknanya annal khaufa minhu mahbubun lah, mardiyun indah. Maka berarti takut kepada Allah itu dicintai dan diridhoi. Paham ke sini? Nah, kita diperintahkan untuk takut pada Allah dalam masalah-masalah kayak tadi. Masalah apa namanya? Takut masuk neraka, takut disiksa kubur. Kita takut pada Allah. Itu terpuji enggak? Terpuji, diridhoi enggak? Diridhoi. Berarti masuk enggak ke definisi ibadah? Nah, masuk. Ya, fa yasduqu alaihi ta'rifu syekhul Islam. Maka layaklah definisi syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya lil ibadah, terkait ibadah. Definisi khauf ini masuk kepada apa? Khauf ini berarti masuk kepada definisi dari syekhul Islam annaha, yaitu ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, untuk segala hal yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Ya, itu masuk minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, baik berupa perucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa madama annallaha amara bihi fa ma'nahu annahu yuhibbuh, maka selama Allah memerintahkan takut tadi, maka maknanya takut tadi adalah berarti Allah mencintainya. Li'annahu innama ya'muru syar'an bima yuhibbuhu wa yardah, karena Allah hanya memerintahkan sebuah syariat yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini wa khafala takhafun wa khafuni dalilun minan usani. Nah, itu juga terdapat dalil dari jenis yang kedua. Ya, jenis yang kedua kan tadi kita mesti tetapkan dulu permasalahan, yaitu kita tetapkan khauf adalah ibadah. Nah, yang kedua apa? Yang khusus. Berarti kalau khauf adalah ibadah, berarti dipalingkan, diberikan khauf tadi kepada selain Allah, berarti memberikan ibadah pada selain Allah. Maka itulah yang disebut oleh Syekh bahwa musyrikun kafirun. Maka berarti dia musyrik atau kafir. Faman sarafa syai'an li ghairi la fa huwa musyrikun kafirun. Nah, ini berarti paham sini ya? Ngerti enggak? Taib, barakallahu fiik. Nah, dalam ayat ini juga berarti ada jenis yang kedua. Wa huwa annal khaufa yuhibbuh. Ya, apa? Wa annal khaufa yajibu ayyufrada bihillahu. Bahwasanya khauf itu Allah wajib diesakan dengannya, dengan khauf tadi. Qala huna, maka Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai hal ini di sini, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian padaku jika kalian beriman. Faja'ala husulal imani masyrutan bil khaufi minhu Azza wa Jalla. Maka Allah menjadikan adanya iman itu dipersyaratkan dengan khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza fihi dalilun ala ala ifradillahi azza wajal bihadan nau minal khauf. Dan ini juga dalil akan wajibnya mengesakan Allah dengan jenis ibadah yang ini, yaitu minal khauf, yaitu dari takut. Paham kan di sini? Mas Yudi, Magetan. Mas Yudi Ponorogo kan ya. Lihat itu keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Tariq Al-Hujratain, maka Allah menjadikan di ayat ini khauf, khauf kepadanya, takut padanya sebagai syarat ya akan wujudnya iman, wujudnya iman. Dan apabila syarat itu masuk ke dalam ya redaksi iman, itu tak, itu takut ya, berarti yang dipersyaratkan itu berarti dia dipersyaratkan secara makna. Maka khauf adalah syarat akan adanya iman, adanya perealisasian iman. Wadzalika li'annal iman, karena iman itu adalah sebab ya, li'annal iman sababul khauf. Karena iman itu berarti sebab khauf, khauf, khauf kepada Allah yang dihasilkan ya dari iman tadi. Iman itu karena adanya iman akhirnya orang hanya takut kepada kepada Allah. Itu maknanya. Nah, wa husulul musabbabi syartun fi tahaqquqi sabab. Dan adanya yang dampak, adanya dampak, dampaknya apa? Dia jadinya berarti dengan adanya iman berdampak dia hanya takut pada Allah. Paham enggak sini? Nah, ini musabab ini. Siapa namanya? Khauf ini. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada iman. Musababnya jadi khauf kepada Allah. Paham enggak sini? Nah, taib, dan adanya musabab dampak itu tahu takut itu syarat akan perealisasian sebabnya. Sebabnya apa? Iman. Kama anna husula sabab, sebagaimana adanya sebab yaitu iman, mujibun li husulil musabbibi, musabbabihi. Itu akan mengharuskan adanya dampaknya. Adanya iman berarti adanya dampaknya takut pada Allah. Ini bolak-balik aja. Fantifaul iman indantifail khauf. Maka tidak adanya iman ya ketika tidak adanya khauf kepada Allah. Ya. Dan inta intifail masyrut indantifail syarti. Berarti tiadanya yang dipersyaratkan yaitu iman ketika tiada syaratnya. Ketika yang dipersyaratkan yaitu khauf ketika tiada syaratnya itu iman. Dan tidak adanya khauf ketika tidak ada iman berarti intifa lil ma'lul inda intifa illatihi. Ketika tiada ma'lul ya. Ya. Apa namanya? Yang dijadikan alasan ketika tidak ada alasannya. Fatadabbarhu, maka renungilah hal ini. Ya. Nah, Syekh Marwan. Ini belum ya? Wa hadzal khauf alladhi yajibu. Belum ya? Fadhal Ustaz Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa hadzal khaufu alladhi yajibu ifradullahi azza wa jalla bihi wa man lam yufridillaha azza wa jalla bihi wa huwa musyrikun kafirun wa huwa na'un min anwa'il khaufi wa laysa kullu anwa'il khaufi wa huwa wa laysa kullu anwa'il khaufi wa huwa an yakhafa ghairallahi azza wa jalla bima lam yaqdir alayhi illa Allahu azza wa jalla wa huwa al musamma indal ulama'i al khawfu sirri wa huwa an yakhafa an yusibahu hadzal makhufu minhu bi syai'in fi nafsihi fi nafsi dzalikal khaifi kama yusibuhullahu azza wa jalla bin anbi anwa'il masaibi min ghairi asbabin zahiratin wala syai'a yumkinul ikhtiraju minhu fa inna Allah azza wa jalla lahu al malakutu kulluhu wa lahul malaku wa huwa ala kulli syai'in qadirin biyadihi tasriful amri bir yursilu ma yasha'u minal khairi wa yang mana sih antum yursilu ma yasha'u minal khairi wa yumsiku ma yasha'u minal khairi yursilu al-masa'ibu wa kullu dhalika masa'iba. Oh, yursilu masa'iba wa kullu dhalika duna asbabi asbabin asbabin ya'lamuha al-'abdu wa qad yakunu li ba'dihha asbabun lakinna huwa lakin huwa fil jumlati min duna asbabin min duni asbabin yumkinu lil abdi ay ya'lamaha yamutu hadha yanqadi amru umurun yanqadi umuru dhaka wa hadha yamutu saghiran wa dhaka yamutu kabiran wa hadha ya'tihi maradun wa dhaka yusibuhu bila balain balain ya bala apa i'rabnya maranta wa dhaka yusibuhu bala itu fa'il dari yusibu balaun balaun fi malihi wa nahwu wa nahwi dhalika falladhi yaf'alu hadhihi al-ashya'a huwa Allahu azza wa jalla wa yukhafu min Allahi azza wa jalla khawfus sirri an yusiba al-abdu bishay'in min an yusiba al-abda bishay'in min al-adhabi fid dunya aw fil akhirati wal musyrikuna yakhafuna alihatahum khawfa sirri an yusibahum dhalika al ilahu wadhaka as-sayyidu aw al-waliyu kama yusibuhumullahu azza wa jalla bil asyai fayaqa'u fi qulubihim al-khawfu min tilka ilahati alihati min jinsil khawfi alladhi yakunu minallahi azza wa jalla yudihu dhalika anna ubbada al-quburi wa ubbada al-adrihati wa ubbada al-awliyai yakhafuna ashadda al-khawfi min al-waliyi an yusibahum bi syai'in idza tunukkis al-waliyu aw idza lam yuqam bihaqqihi. Nah. Baik. Ayat cuma kentar ya. Paham sini ya, Syekh Marwan ya. Apa yang dibaca Bu Aqilah? Ngerti enggak yang dibaca Syekh Marwan? Ya. Nah, kita terjemahkan wa hadzal khauf alladhi yajibu ifradullahi azza wa jalla bihi. Inilah takut yang wajib diesakan kepada Allah, yang Allah wajib diesakan dengannya. Wa ma lam yufridillaha bihi, siapa yang tidak mengesakan Allah dengan khauf ini, fa huwa musyrikun kafirun. Wa huwa nau'un min anwa'il khauf. Ini adalah salah satu jenis diantara jenis-jenis takut, ya, takut ibadah aja yang kalau diberikan kepada sana Allah dia musyrik. Walaysa kula anwa'il khauf, bukan mencakup seluruh jenis takut. Wa huwa ayakhafa ghairallah bima la yaqdiru alaihi illallahu, yaitu dia takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang memampuinya kecuali Allah. Dia takut apa? Ya, takut kepada Nyi Roro Kidul. Takut apa? Takut terjadi tsunami kalau Nyi Roro Kidul gak dipuji, gak diberikan sesaji dan seterusnya. Memangnya Nyi Roro Kidul mampu memberikan mudarat berupa tsunami kayak gitu? Mampu gak? Gak mampu. Nah, berarti takut kepada Nyi Roro Kidul di lautan seperti itu syirik. Itulah yang Allah perintahkan. Fakhafuhum, ya, falatakhafuhum wa khafuni. Itulah yang Allah perintahkan. Wahwal musamma indal ulama khaufus sirri. Itulah yang dinamakan oleh para ulama khaufus sirri. Ya. Wa huwa ayyakhafa ayusibahu hadzal makhufu minhu bi syai'in fi nafsi. Yaitu dia takut, ya, bahwa si makhuf ini yang dia takuti ini, dia mengkhawatirkan orang yang dia takuti ini atau zat yang dia takuti ini an yusibahu akan menimpakan dia bisyai'in, dengan sesuatu hal, finapsihi, pada diri dia, ya, finapsi zalikal khaifi, pada orang yang takut tadi, ya. Dia takut sama Nyi Roro Kidul, dia takut Nyi Roro Kidul akan menimpakan sesuatu hal pada dia, pada si orang yang khaif ini. Nah, bisa dipahami sini, ya. Tapi dalam hal apa? Dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu memampuinya kecuali Allah. Paham nih? Namun kalau kita takut ada polisi, kita enggak bawa STNK gitu. Putar balik gitu. Kenapa antum? Takutlah. Oh, syirik. Enggak lah. Ya. Kenapa? Kita takut ketilang, polisinya mampu nilang. Mampu nilang enggak? Ya mampulah. Nah, maka itu bukan takut syirik. Takut yang tercela, ya. Kenapa enggak bawa STNK? Nah, atau takut pada singa, boleh. Kenapa? Ayo kalau berani masuk kandang singa. Enggak, takut antum syirik. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Ini enggak tepat pendalilannya, ya, enggak tepat pendalilannya. Karena ayat ini muncul, hadir ketika musyrikin Quraisy mengejar Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Uhud. Ya, ketika sudah balik dan pasukan pemanah sudah siaga, kalau pasukan musyrikin maju mereka kena panah, maka mereka menakut-nakuti, kami akan balik lagi, akan menimpakan itu ke kamu, akan ini ke kamu, akan mencelakakan kamu lagi. Mereka mampu gak? Gak mampu, kecuali hanya Allah. Maka Allah firmankan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tangan kalian takut pada mereka, takutlah padaku jika kalian beriman. Kama yusibuhullahu bi anwa'il masaibi. Ya, sebagaimana Allah menimpakan, ya, kepadanya bi anwa'il masaibi, dengan berbagai musibah, min ghairi asbabin zahiratin, tanpa sebab-sebab yang nyata. Ini penting nih poinnya di sini. Ya. Antum takut sama Prabu Siliwangi, entah Prabu Siliwangi itu siapa. Yang jelas dia udah mati. Ya, kok bisa takut kita di Cipularang bisa celaka? Sebab zahirahnya ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau ada sebab zahirah, kenapa? Misalkan jalan di depan terjal, licin, banyak lubang, jurang, jalan itu. Kita takut binasa. Kita khawatir. Nah, itu bukan takut ibadah. Betul yang memberikan kemudaratan adalah Allah. Namun ada asbab zahirah. Ada sebab-sebab yang nyata. Paham enggak sini? Ya. Misalkan kita mobil kita remnya blong, ya dan billah. Di jalan tol. Di jalan tol. Wah, ini blong ini. Dan takut, kalau takut syirik. Ah, ini blong ini. Bisa mati nih kita. Wah, bisa binasa kita. Emangnya mampu makhluk memberikan binasa kalau takut syirik? Enggak, betul boleh. Kenapa? Karena ada sebab zahirah. Yaitu apa? Remnya blong. Ngerti sini, ya? Namun yang tergolong syirik tadi, kita takut kepada suatu hal yang suatu hal tadi tidak mampu menimpakan mudarat pada kita pada sebab-sebab yang tidak ada sebab zahirah, pada hal-hal yang tidak ada sebab yang nampak. Ngerti sini, ya? Ya. Wala syai' yumkin al-ihtiras minhu. Wala syai' yumkinu al-ihtiras minhu. Dan tidak ada suatu hal yang kita dapat menghindari darinya. Fa innallaha lahu al-malakut kullu. Karena Allah miliknya lah segala kerajaan. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan dan dia maha berkuasa segala hal. Maka kalau begitu hanya Allah yang patut kita jadikan sebagai al-makhuf. Ya. Al-makhuf minhu, yang ditakuti. Ya. Biadihi. Takut terpuji. Takut tidak ditakut, tidak diterima sholat. Takutnya sama siapa? Sama Allah. Terpuji. Karena kita tahu yang mampu menerima atau menolak sholat kita hanya Allah. Ketika kita takut hal tersebut pada Allah, terpuji. Ya, terpuji. Tapi itu terpuji sekali itu. Bahkan itulah manhaj ibadahnya para nabi dan rasul. Rabbana taqabbal minna. Ya, ya Allah, terimalah ini dari kami. Para salaf juga begitu, la tasik bi kasratil amal, fa innaka la tadri am tuqbal minka am la. Jangan kalian banyak apa namanya percaya diri dengan banyaknya amal, karena kalian enggak tahu amal kalian diterima atau tidak. Ya kan? Abu Darda ketak khawatir jangan-jangan, ya, satu sujud dia enggak diterima oleh Allah. Para salaf yang lain juga khawatir jangan-jangan satu salat dia enggak diterima oleh Allah. Takutnya kepada Allah terpuji. Kenapa demikian sampai demikian? Kamu kan sahabat. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa saja. Ya. Jadi terpuji itu Pak, kalau takut sholat gak diterima. Takutnya sama siapa? Sama Allah. Tapi saya takut sholat saya gak diterima nih, nyirorok idul. Takut sama siapa? Sama Allah. Enggak, menyirorok idul. Musyrik. Musyrik dia. Paham sini ya? Ntar ada pembahasan. Nih, ada jenis takutnya. Ada khauf jaiz, ada khauf syirki, ada syirkil akbar, tuh. Ada khauf muharram. Ada khauf muharram nanti. Ntar tuh ada tuh, tenang aja. Ada khauf yang muharram. Nah, ini ada khauf yang muharram enggak syirik. Nah, ada khauf yang jaiz. Ada khauf yang muharram tapi enggak syirik, cuman dosa. Enggak mau boleh lagi takut syirik. Oh jadi selama ini timbangannya maslahat mudarat ya? Benar, benar itu, benar. Sahih Syekh Marwan. Nah, mana lagi tadi? Ya, biyadihi tasriful amri, di tangan Allah lah itu ya. Segala pengaturan alam semesta ini. Yursilu ma yasha'u minal khair, Allah mengutus kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yumsiku ma yasha'u minal khair, dan Allah menahan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yursilu masa'ibah, Allah mengirim berbagai musibah. Kullu dzalika duna asbabin ya'lamuha al-'abdu. Semua itu tanpa sebab yang diketahui oleh hamba. Ya enggak? Mana tahu orang ketika di tanggal 25 Desember tahun 2004 di Banda Aceh akan ada besoknya tsunami. Enggak tahu orang. Ya. Ketika kemarin terjadi musibah Semeru, mana tahu orang besok ya ada erupsi, gunung meletus, enggak tahu orang. Nah, itu enggak ada sebab-sebab yang zahir. Maka ketika kita takut itu hanya pada Allah, itu ibadah. Nah, ketika kita berikan takut itu pada selain Allah tanpa sebab yang zahir, berarti itu kesyirikan. Takut sama penghuni gunung ini nanti akan membiarkan gunung meletus. Nah, itu kesyirikan. Namun kalau ada sebab zahir baru jelas. Sebab zahir hanya ya, misalkan kayak tadi, saya kasih contoh, rem kita mobil ya dan bilah blong. Nah, kita takut kita akan mati. Ya. Kita takut akan binasa, mencelakakan orang lain. Itu ketika kita takut di situ itu boleh. Kenapa? Ada sebab zahir. Remnya blong ini. Ima kita celaka atau celakain orang, gitu kan. Nah, itu ketika kita takut seperti itu bukan syirik. Ya, ada sebab yang zahir. Takut tabii. Gitu. Betul ya. Ah. Ya mungkin dia mau berbakti sama ibunya. Iya, dia mau berbakti sama ibunya. Dia mungkin punya asumsi yang kuat dengan dia peluk ibunya, ibunya akan selamat. Biar dia aja yang mati. Niatnya mati bareng. Nah, kita nggak bisa menghukumi niat orang ya. Kita hukumi yang nampak aja, dia ingin menyelamatkan ibunya. Udah itu aja. Nah, apalagi kalau dia seperti itu, ya udah dia ingin apa namanya berbakti sama ibunya, cium ibunya, kan cium ibu adalah itu berbentuk birrul walidain. Udah bawa aja kepada kemungkinan yang baik-baik gitu. Jangan kita bawa kepada kemungkinan yang jelek, ya. Selama masih ada kemungkinan yang baik. Ya, dia pengen peluk ibunya. Peluk ibu kan birrul walidain. Mungkin dia mau minta maaf. Ya. Dia mau minta maaf, ibu maafin saya selama ini. Kita bentar lagi ini mau mati. Ya kita bawa aja kepada kemungkinan yang kayak gitu-gitu. Jangan dibawa kepada, wah ini mau bunuh diri, mati berdua. Nah, jangan dibawa ke situ. Selama masih ada kemungkinan yang bagus-bagus. Taib. Mana lagi tadi? Wa qad yakunu li ba'dihā asbabun. Sebagiannya itu punya sebab yang zahir. Lakin huwa fil jumlah min duni asbabin. Namun secara keseluruhan itu tanpa sebab. Yumkinu lil 'abdi ayya'lamaha. Yang memungkinkan bagi si hamba untuk mengetahuinya. Ya mutu hada, ya mati si bulan ini, yang qadi umru zaka, umurnya habis. Wahada yang mutu sogiran, yang ini mati ketika masih kecil. Wahada yang mutu kabiran, yang ini mati ketika sudah dewasa. Wahada yaktihi maradun, ini akan datang kepadanya penyakit. Wadaka yusibuhu balaun, ini akan ditimpa oleh bala. Fimalihi pada hartanya, wadah widarik, dan semisalnya. Faladziyaf aluhadil asya'wa huwallahu. Maka yang melakukan ini semua adalah Allah. Fayukhafu minallahi khawfas sirri. Maka yang ditakuti oleh kepada Allah adalah takut sirri tadi. Ya. Takut sirri yang diberikan rasa takut itu kepada Allah. Ya, ayusiba al-abda bi syai'in minal adabi final adabi fid dunya aw fil akhirah. Yaitu ya, dia takut itu akan menimpakan pada si hamba sesuatu hal berupa adab di dunia maupun di akhirat. Wal musyrikun yakhafuna alihatahum. Sedangkan kaum musyrikun mereka takut kepada sembahan mereka khaufas sirri. Dengan khauf sirri ini ayusibahum dzalika al-ilahu, itu sembahan mereka tak, dia takut sembahan mereka akan memberikan musibah pada mereka. Wa dzalika sayyidu awil wali, apakah itu sayyid ya tokoh agama atau wali, kama yusibuhumullahu bil asyai, sebagaimana mereka takut Allah akan menimpakan kepada mereka dengan berbagai hal. Fayaqa'u fi qulubihim al-khawfa al-khawfu, maka akan ada di kalbu mereka takut min tilkal alihah, dari sembahan-sembahan tadi, min jinsil khawfin ladzi yakunu minallahi azza wajal, yang itu dari jenis takut yang seharusnya takut itu hanya kepada Allah azza wajal. Nah ya, yudihu dhalika, yang semakin menjelaskan hal ini, anna ubadal kubur, bahwasanya penyembah kubur, wa ubadal adrihah, penyembah kuburan keramat, pusara, wal awliya dan para wali, ya khafuna asyadal khawfi minal wali, mereka sangat takut kepada wali, ayusibahum bisyai'in, ya, abu wali itu akan menimpakan kepada mereka dengan suatu hal dari bala bencana, idha tunuk kisah al wali, apabila wali tadi direndahkan, au idha lam yukam bihaqtihi, atau apabila tidak ditunaikan haknya. Ya. Ini kayak kemarin tuh mantan Bupati Purwakarta ngajarin kesyirikan. Katanya kalau lewat Cipularang biar selamat di Purwakarta, ya, buka kaca kemudian teriak, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Nah, ini syirik nih. Khaufnya khauf apa ini? Syirik, syirik akbar ini. Syirik akbar. Bukan khauf tabii. Ya, dia takut Prabu Siliwangi menimpakan musibah buat dia. Ada yang mampu enggak menimpakan musibah buat kita tanpa sebab-sebab yang zahir selain Allah? Ada yang mampu enggak? Enggak ada, hanya Allah tanpa sebab-sebab yang zahir. Sebab yang zahirnya enggak ada. Kita mobil bawanya dia bawa cepek. Kalaupun di atas cepek, ya kita masih bisa terampil. Paling takutnya masih CCTV gitu ya. Ya itu kan takut yang apa tabii gitu, kena tilang ya, nah, kena tilang, tilang apa namanya pak, elektronik, pas bayar pajak numpuk deh bayarnya, ada cacetannya, nih Pak Sarjuki ngebut di atas 200. Nah, namun itu kan nggak ada sebab zahirnya apa, Prabu Siliwangi apa kayak gitu, ya. Nah, itu kesyirikan. Atau ada lagi keyakinan ngomong di sini nggak boleh sembarangan, mesti hati-hati. Kalau kamu ngomong sembarangan, nanti penghuni gunung ini marah, kamu kan celaka. Takut dia, berarti ini khauf apa? Khauf sirri. Ya, khauf kesyirikan. Kan banyak kayak begitu. Kalau di sini jangan sembarangan ngomong. Ya. Hah? Iya. Taib. Au idza lam yuqam bihaqqihi, atau apabila tidak ditunaikan haknya. Fadal jumak. Bismillah. Wa qila turun dari arti qala rahimallah rahmatan wasian. Waqad hukiya li fi dzalika hikayatun min ahadi talabatil ilmi annahu kana mujtazan marratan ma'a sa'iki sayaratin ujratin bi baldati Tanta al-ma'rufati fi Misra allati fiha kubrul badawi. Wal badawi indahum mu'azzamun wa yu'tunahu minal awsafi awsafi ba'du ma lillahi azza wa jalla. Falamma ijtaza bibaldatin bibaldati ata saghirun mutawassitun fis sinni yas'alu sadaqatan fa'atahu syai'an fahalafalahu bil badawi ayu'tiyahu aksara wa kana minal adati indahum annahu man halafalahu misla dhalika fala yumkinu ayu radda fala budda ayu'tiya li'annahu yakhafu alla yuqima lidhalikal wali haqqahu. La ilaha illallah. Terus. Ini kayak di Indonesia juga nih ya. Ini di Mesir. Terus. Faqala hadha wa huwa min talabatil ilmi al mutahaqqiqina bil bitauhidi hati ma a'taituka fadhanna dhalika annahu yuridu an yu'tiyahu ziyadatan fa akhadha ma a'tahu wa qala li'annaka aqsamta bil badawi falan u'tiyaka syai'an li'anna al qasama bi ghairi llahi syirkun. Hada misalun litaudihi laisa min babil qasasi walakinnahu yuwaddihu al murada min hawfi sirri wuduhan taman sa'iqul ujrati alahu al khawfu fi wajhihi wa madha sa'iqan wa huwa yaqulu ustur fa sa'alahu dhaka qala tukhatibu man qala anta ahanta al badawiyya wa ana ukhatibuhu ay ad'uhu bi an yastura fa illam yastajib liya fa innana nastahiqu musibatan. La ilaha illallah. Terus. Wa sayursilu alaina al badawi musibatan li annana ahannahu wa kana fi qalbihi khawfun bihaisu annahu masya aksara min mi'ati kilo wa lam yatakallam illa bi ustur yaqulu falamma wasalna salimina mu'afina tawajjahtu lahu faqultu ya fulanu aina ma za'amta aina ma dhakarta min anna hadzal ilaha alladhi ta'allahunahu sayaf'alu wa yaf'alu fatanaffasal su'ada'a wa qala aslu sayyidi al-badawi halimun. Hadhihi al-halatu hiya halatun ta'allaqu al-qalbu bi ghairillahi alladhi yakunu 'inda al-qurafiyyina khawfun min ghairillahi khawfu sirri fal-badawi mayyitun fi qabrihi wa huwa yakhsha ayursila ilayhi ahadan yaqtuluhu aw tusibuhu musibatun fi sayaratihi aw fi nafsihi hadha huwa khawfu sirri wa hadha huwa alladhi jaa fi misli qawlillahi azza wa jalla ala lisani khalilihi ibrahima alayhi salamu wa kaifa akhawfu ma ashraktum wa la takhawfuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. wa faqawlihi wa kaifa akhafu ma asyraktum li annahum yakhafuna alihatahum hadha an-naw'u min al-khawfi lihada li annahum yakhafuna alihatahum hadha an-naw'u min al-khawf min al-khawfi lihada tajidu qulubahum mu'allaqatun bi alihatihim mu'allaqatan bi alihatihim li annahum yakhafunahum khawfas sirri. Baik. Waqad hukiyali telah diceritakan padaku dzalika hikayatun sebuah hikayat cerita min ahadi talabatil ilm dari salah seorang penuntut ilmu annahu kana mujtazan marratan ma'a sa'iq sayyarati ujrah. Sayyarati ujrah itu taksi ya. Bahwa beliau pernah melewati sewaktu-waktu bersama sopir taksi bibuldah di negeri Tonto al-ma'rufah fi Misr. Ya, fi Misra yang terkenal di negeri Mesir allati fiha qabrul badawi. Yang di negeri Tonto itu ada kuburan al-Badawi. Al-Badawi indahu mu'adzamun. Badawi di sisi mereka itu diagungkan sekali. Ya, yu'tunahu minal awsaf. Ya, ba'dama lillah. Ya. Mereka memberikan kepada Badawi beberapa sifat-sifat, ya, yang sebagiannya itu bahkan sifat-sifat itu hanya untuk Allah. Falamma ijtaza, maka tatkala keduanya, seorang pemuda penuntut ilmu ini dan sopir taksi bilbul dati, ya, mereka melewati negeri tadi, negeri Tonto, atau sohirun mutawasitun fisin, ada seorang remaja, ya, yang datang yas'alu sadaqatan, minta sedekah. Maka penuntut ilmu ini fa'atahu syai'an, dia berikan suatu sedikit hartanya. Ternyata anak tadi halafa lahu bil badawi, bersumpah dengan nama badawi bi ayyutiyahu aktsara, agar dia memberikan lebih sedekahnya. Ya, demi badawi ya dong, kasih lagi gitu kan. Wa kana minal adati indahum, dan kebiasaan mereka itu annahu man halafa lahu misla dzalik, siapa yang bersumpah dengan seperti sumpah tadi demi badawi, fala yumkin ayuradda, ini enggak mungkin untuk ditolak permintaannya. Fala budda an yu'tiya, dia mesti memberi. Li'annahu yakhafu alla yuqima dzalika alwali haqqah, karena dia takut, ya, ketika dia ada orang minta dengan bersumpah dengan nama badawi, kalau dia enggak beri berarti dia takut tidak memberikan hak badawi. Ya, wali tadi. Ya. Faqala hadza wa huwa min talabatil ilmi almutahaqqiqina bitauhid. Ya, maka penuntut ilmu ini, yang dia penuntut ilmu yang apa, orang yang dari kalangan mutahaqqiqin bitauhid, ya, dia belajar tauhid, mengaplikasikan tauhid. Hati ma'a ta'ituka, ayo berikan lagi apa yang tadi sudah saya kasih ke kamu. Fadhanna dzalika, maka anak tadi yang minta sedekah tadi, yang bersumpah atas nama badawi, ya, yuri annahu yuridu an yu'tiyahu ziyadatan, maka anak tadi, ya, menyangka bahwasanya orang ini ingin memberikan kepada dia tambahan. Misalnya dikasih 10 ribu, sini-sini balikin, mau dikasih 100 ribu. Ternyata fa'akhadha ma'atah. Nah, orang ini kayaknya orang Saudi nih. Dia kan gak tahu kebiasaan di negeri Mesir kan. Dia mengambil lagi apa yang sudah diberikan. Waqal ili annaka aqsamta bil badawi falan u'tiyaka syai'an, karena kamu sudah bersumpah dengan nama badawi, saya enggak akan berikan kamu sedikit pun. Li'anna qasama bi ghairillah syirkun, karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Nah, hadza misalun litaudi, ini contoh ini untuk menjelaskannya. Ya, laisa min babil qasas, bukan bagian dari dongeng, ya, cerita. Lakin yudihu al-murada, namun hal ini semakin menjelaskan maksud min khaufi sirri wuduhan ta'aman. Ya, apa itu maksud dari khauf sirri dengan penjelasan yang menyeluruh. Sa'ikul ujrah, itu kan tadi kan, dia kan berdua sama sopir taksi, ya. Sopir taksi tadi akhirnya apa? A'lahu al-khaufu fi wajih. Wah, alahu al-khaufi wajih. Wah, itu sangat takut di wajahnya. Wah, kelihatan dia muka takutnya itu di wajahnya. Mada sa'ikan wahuwa yakul, dia terus nyetir sambil dia mengucapkan ustur. Nah, ustur, tutuplah badawi, tutuplah. Gitu. Hah? Sataraya sturu, tutup badawi, tutup. Jangan kau berikan bala pada kami. Kalau di kita apa? Misi-misi nak bagong melewat gitu. Fasa'alahu zaka, maka orang tadi, pemuda tadi yang menuntut ilmu tadi bertanya kepada sopir tadi, qala tu khatibu man, kamu bicara sama siapa? Qala ahantal badawi, anta ahantal badawi wa ana ukhatibuh, kamu ini sudah merendahkan badawi. Ada anak kecil minta sedekah pakai nama badawi, malah kamu enggak kasih. Saya lagi bicara sama badawi. Saya berdoa padanya di ayyasturo, supaya dia menutup musibah untuk kita. Fa illam yastajibli, kalau badawi enggak ngabulin permintaan saya, fa innana nastahiqu musibatan, kita ini layak dapat musibah. Wa yursilu alaina al-badawi musibatan, badawi akan mengutus musibah untuk kita. Li annana ahannahu, karena kita udah merendahkan dia. Wakana fi qalbihi khaufun, ada di kalbu sopir tadi ada takutan bihais di mana annahu masya aksara min mi'ati kilo, dia nyetir lebih dari 100 kilo, walam yatakalam illa bi ustur-ustur. Enggak ngomong apa-apa, ujul. Ustur-ustur. Yaqul falamma wasalna. Ah, pemuda tadi berkata, falamma wasalna salimina mu'afin, ketika kami sudah selamat wal afiat gitu. Tawajjahtulah, saya pun menghadap ke sopir tadi. Faqultu, ya fulan, aina mazamta? Eh fulan, mana yang kamu sangka tadi? Aina mazakarta min anna hadzal ilaha allazi ta'alluna sayaf'alu wa yaf'alu. Ya, mana ilah sembahan kamu itu badawi yang kalian pertuhankan dia, dia akan melakukan ini, dia akan melakukan itu. Nah, fatanaffasa su'ada. Akhirnya orang itu napas dalam-dalam. Waqal aslu sayyidil badawi halim. Badawi itu, Sayyid Badawi asalnya memang pemurah. Dia enggak ngasih bala ke kita. Tapi kalau celaka, tuh kan. Tapi kalau enggak ada apa-apa, asal Badawi Bang Hali ngelesnya musyrikin. Hadhil halatu hiya lati hiya halatu ta'alluqil qalbi bighairihi. Inilah kondisi ya, yang kondisi seperti ini adalah kondisi bergantungnya kalbu kepada selain Allah. Allazi yakunu 'indal kharabiyin. Ini ada pada orang-orang ahli khurafat. Ya, khaufun min ghairillahi khaufus sirri. Takut kepada selain Allah dengan takut sirri. Fal badawi mayitun fi qabri. Badawi itu mati di kuburannya. Wa huwa, sedangkan si sopir ini yakhsha ayursila ilai ahadan yaqtuluh. Nah, sopir ini takut si badawi akan mengutus seseorang untuk membunuhnya. Autusibuhu musibatun fisayaratihi au finafsi, atau akan ada musibah yang menimpa dia pada mobilnya atau pada dirinya. Hada huwa khaufus sir, ini khauf sir namanya. Wa hada huwa alladhi jaa fi misli qoulihi ta'ala ala lisani khalilih Ibrahim. Inilah yang semisal ini yang firman Allah Ta'ala kepada lisan na khalilnya Ibrahim alaihissalam, wa kaifa akhafu ma asyraqna asyraqtum wa la takhafuna annakum asyraqtum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian sekutukan itu, yaitu togut-togut ya. Dan kalian tidak takut bahwa kalian telah menyekutukan Allah. Ya, yang tidak Allah berikan ya, keterangan sedikit pun untuk kalian akan perbuatan syirik kalian. Ya. Maka siapakah di antara kelompok ini yang lebih layak untuk aman di antara kita, di antara saya dan kamu, yang lebih layak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya, perhatikan kata Nabi Ibrahim, fa kaifa akhafu ma asyraqtum? Gimana bisa saya takut kepada tagut kalian yang kalian sekutukan sama Allah tadi? Li annahum yakhafuna alihatahum. Hadan nau minal khauf, karena mereka takut kepada tuhan-tuhan mereka, dan jenis ini adalah termasuk jenis takut. Lalu hadza tajidu qulubahum muallaqatan bi alihatihim. Oleh karena itu kalian, anda mendapati kalbu mereka itu bergantung kepada sembahan mereka. Liannahum yakhafunahum khauf sirri, karena mereka takut kepada sembahan mereka itu dengan khauf sirri. Nanggung sebenarnya ya. Sudah cukup ya? Saya Marwan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.